Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddits Al-Faqih Al-Mu'arrikh Al-Allamah Abu Al-Fida Ismail Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, amin. Tepatnya pada surah At-Takatsur, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah menafsirkan ayat-ayat pertama dari surah ini. Bahkan penjelasan daripada perayatnya sudah diterangkan, di mana ayat yang terakhir daripada surah At-Takatsur tersebut, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, kemudian benar-benar engkau akan ditanya ketika itu mengenai kenikmatan-kenikmatan. أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. Yaitu kemudian benar-benar kalian akan ditanya pada hari tersebut mengenai syukur, mengenai rasa syukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan atas kalian, berupa kesehatan, berupa keamanan, berupa rizki, dan berupa kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ma idza qabaltum bihi ni'matan min syukrihi wa ibadatihi. Apa yang sudah kita balas dari kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam wujud syukurnya, dalam wujud beribadah hanya kepadanya. Qala Ibnu Al-Imam Ibnu Abi Hatim, berkata Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Zakaria Ibn Yahya Al-Khazzaz Al-Muqri قال حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الخزاز قال حدثنا يونس بن عبيد بن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. Dari إكرمة dari ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب يقول, bahwasanya beliau mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيره Fawajada Abu Bakr fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari rumah beliau di sekitar waktu zuhur atau ba'da zuhur atau sebelum zuhur. Maka beliau mendapati Abu Bakar As-Siddiq berada di masjid. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma akhrajaka hadhihi as-sa'ah?" Apa yang membuatmu keluar di waktu-waktu ini? Padahal tentunya waktu-waktu yang panas. Ya, waktu yang ba'da zuhur, waktu yang panas atau sebelumnya. Ya. Waktu yang panas, terik di musim yang paceklik ketika itu. Faqala, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Akhrajani alladhi akhrajaka ya Rasulullah." Telah mengeluarkanku dari rumah. Apa-apa yang telah mengeluarkanmu dari rumah pula wahai Rasulullah. Yaitu alasan aku keluar dari rumah itu sama dengan alasanmu wahai Rasulullah keluar dari rumah. Qala waja'a Umar bin Al-Khattab. Maka datanglah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, dan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhrajaka ya Ibn Al-Khattab?" Apa yang membuatmu keluar dari rumah wahai Ibn Al-Khattab? Qala akhrajani alladhi akhrajakuma. Telah membuatku keluar apa yang telah membuat kalian berdua keluar. Qala faqa'ada Umar wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum. Maka Umar bin Khattab pun duduk dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara mereka. Mengajak bicara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal bikuma min quwwah tantaliqani ila hadha an-nakhl fatusibani ta'aman wa syaraban wa dhillan?" Maka apakah kalian berdua masih memiliki kekuatan, karena tentunya di waktu paceklik siang ini sangat lapar dan terik ketika itu cuacanya. Maka Rasul mengatakan, apakah kalian masih kuat untuk pergi bersamaku menuju ya kepada kebun kurma yang lebat sehingga kita bisa mendapatkan makanan, minuman dan juga tempat berteduh, beristirahat? Kulna, maka kami katakan, na'am. Tentu saja wahai Rasul. Qala, murru bina ila manzil ibn Taihan Abil Haitham al-Ansari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayo kita berjalan dan kita lewati rumahnya Ibnu Taihan Abil Haitham al-Ansari." Sahabat dari kalangan Ansar. Qala fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina aydina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami, fasallama wasta'dzana 3 marrat. Rasulullah mengucapkan salam dan meminta izin sebanyak 3 kali. Wa Ummul Haitsami wara'il bab. Dan ketika itu karena di rumah hanya ada Ummul Haitsam, istri daripada Abu Haitsam Ibnu Taihan Al-Ansari. Dan Ummul Haitham mi wara'il bab, di belakang pintu. Tasma'ul kalam turidu ay yazidaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salam. Rasulullah mengucapkan salam 3 kali dan meminta izin 3 kali. Dan Ummul Haitham di belakang pintu mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan salam dan meminta izin. Di mana Ummul Haitham ini inginnya supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah salam lagi. Maksudnya apa? Karena suara Rasulullah. Jadi pengen mendengar suaranya Rasulullah, ya. Salamnya enggak dijawab-jawab oleh Ummul Haitham. Maka tentunya qona fitina azakumullah, di antara adab nabawiyah mengucapkan salam 3 kali, setelah salam minta izin, ya, apakah saya boleh bertamu misalkan. Kemudian tidak dijawab, mengucapkan salam lagi. Sampai 3 kali. Tidak dijawab, berarti tuan rumah tidak ada atau tidak mengizinkan. Maka kita orang yang memiliki adab harus pergi dari rumah tersebut. Berarti tidak berkenan tuan rumahnya untuk menerima tamu saat itu. Ya, dan tidak perlu marah ketika ini. Tidak usah marah karena masing-masing punya hak. Ya, artinya memang kalau sudah menjadi tamu, tamu punya hak yang harus dimuliakan oleh tuan rumah. Tetapi tuan rumah juga punya hak mau menerima tamu atau tidak. Ya, sehingga kalau orang bertamu bukan berarti, loh saya kan tamu, mana pemuliaannya? Ingat, izin dulu. Saya mau bertamu, boleh enggak? Oh, tafadhal. Nah, kalau sudah boleh, baru kita menuntut hak kita sebagai tamu. Ya, tentunya tuntutan hak sebagai tamu dimuliakan. Jika waktunya makan, makan. Minum, minum. Istirahat, istirahat. Demikian, haknya seorang tamu. Tetapi kalau memang tidak mengizinkan, ya kita harus tahu diri. Tidak diizinkan, ya sudah. Nah, demikian. Khonafidin azakumullahu jami'an. Adab-adab sopan santun dalam bertamu. Ya, harus minta izin. Ada akadnya. Saya bertamu boleh? Oh, fadl. Barakallahu fik. Ya. Maka kita baru. Bahkan di dalam adab Islamiyah, ketika kita mengucapkan salam di depan pintu, maka jangan menghadap pintu. Ya. Ketok-ketok pintu boleh, ya. Ketok-ketok, assalamualaikum. Ya, boleh saya bertamu. Ya. Ketika kita sudah mengucapkan salam, maka kita jangan menghadap pintu. Kenapa? Kalau pintu dibuka, terlihat isi rumahnya, kita melihat, ini namanya mencuri pandangan. Ya. Dan hukum seperti ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal isti'dzan li ajli an-nadhar. Izin untuk masuk itu disyariatkan adalah dari sisi melihat. Artinya apa? Ketika kita, apa saya boleh masuk, boleh bertamu? Oh, boleh. Berarti kita boleh masuk ke ruang tamunya. Tetapi kalau kita belum diizinkan, kita melihat ruang tamunya, kita mencuri sama saja. Mata kita bisa dicolok nah, sama tuan rumah. Colok. Ya, hukum Islam. Tetapi ya tentunya tidak serampangan ya. Jangan asal colok ya. Ini kalau asal colok bisa bahaya ini. Tapi intinya demikian ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika kita bertamu, jangan kita menghadap kepada langsung ruang tamunya langsung dipandangi dan seterusnya. Tidak. Bahkan kita jangan menghadap kepada pintunya. Itu demikian. Maka ketika sudah 3 kali mengucapkan salam dan 3 kali meminta izin, falamma arada yansarifa, ketika Rasulullah hendak ya pergi, ya karena sudah 3 kali, kharajat Ummul Haitham tas'a khalfahum. Maka Ummul Haitham berjalan di belakang mereka. Faqalat, dan mengatakan, ya Rasulullah, qad wallahi sami'tu taslimak. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah mendengar salammu, wahai Rasul. Walakin aradtu an tazidani min salamik. Tetapi aku ingin supaya engkau menambah salammu, ucapan salam. Karena salam itu kan doa. Assalamualaikum. Semoga keselamatan Allah berikan kepadamu. Yang mengucapkan salam siapa? Rasul. Tentunya mustajab. Mustajab. Doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Sampai 3 kali. Assalamualaikum. Nah, baru. Karena mengharapkan doa yang lebih banyak dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat, kemudian, ya Rasulullah, qad wallahi sami'tu taslimak. Demi Allah wahai Rasul, aku telah mendengar salammu. Walakin aradtu an tazidani min salamik. Tapi aku hanya ingin engkau menambahkan bagiku ucapan salam darimu. Faqala laha Rasulullah khairan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, khairan, khair, ya. Khair maksudnya perkataan khair, khair begitu, atau mengatakan perkataan-perkataan yang baik, tutur kata yang baik. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Aina Abul Haitham? La arah." Di mana Abul Haitham? Aku tidak melihatnya. Qalat, maka Ummul Haitham mengatakan, "Ya Rasulullah, wa qaribun. Dhahaba yasta'dibul ma." Suamiku dekat dari sini. Beliau pergi tadi dari rumah, yasta'dibul ma, untuk mencari air. Ya, yasta'dibul ma, mencari air. Udkhulu, masuklah ke kebun tersebut, kebunnya Abul Haitham. Fa innahu yati sa'ah, insyaallah. Bahwasanya sebentar lagi insyaallah dia akan datang. Fa basatat bisatan tahta syajarah. Maka Rasulullah alaihi wasallam menghamparkan gelaran ya di bawah pohon ya di kebunnya Abul Haitham. Faja'a Abul Haitham, maka Abul Haitham Al-Ansari radhiyallahu anhu datang, fa fariha bihim, dan sangat gembira di sana. Sangat gembira. Ya. Wa qarat 'ainahu bihim, bahkan matanya berkaca-kaca. Begitu senang saking senangnya berkaca-kaca. Fasa'ida 'alan nakhlah fasara malahum a'dhaqan. Ini masih melihat jauhan. Berkaca-kaca melihat ini manusia termulia ini. Nabi SAW dan dua manusia termulia setelah para anbiya dan para rasul, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tamu mulia ini. Ya, tamu mulia, lebih mulia daripada pejabat-pejabat, daripada ya orang-orang kaya. Maka ketika itu beliau Abu Haitham sa'ida 'ala nahlah, memanjat pohon kurma, fasara malahum a'dhaqan, kemudian mengambilkan satu tandan besar dari buah kurma. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Haitham, "Hasbaka ya Abu Haitham, enggak usah repot-repot wahai Abu Haitham." Ya, jadi ada ini ya. Ada istilahnya apa? Atau hasbak itu cukup wahai Abu Haitham, atau kalau bahasa kita itu mungkin enggak usah repot-repot Abu Haitham. Faqala ya Rasulullah, ta'kuluna min busri wa min rutabihi wa min tadnubihi thumma atahum bima syaribu alaih. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau makan yang mana ini dari kurmanya yang agak sudah tua matang, apa yang masih rutab, yang masih agak muda, ya. Summa atahum bima'in fasyaribu alaih. Kemudian Abu Haitham mendatangkan satu tandan kurma tadi dan menawarkan, mau yang mana wahai Rasul? Ya, diambilkan begitu. Mau yang mana? Yang ini apa yang ini? Nah, ini adab juga dalam kita menerima tamu. Kita tawarkan ini. Yang mana ini? Mau roti mari ma bolem ini. Ditawarkan. Thumma atahum bima, selain tadi dengan tamr, membawakan air. Membawakan air. Fasyaribu alaih, maka maka Rasulullah Abu Bakar dan Umar minum dari air tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Hadza minan na'im alladhi tus'aluna 'anhu." Ini adalah kenikmatan yang akan kalian ditanya mengenai kenikmatan ini. Yaitu tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian benar-benar kalian akan ditanya ketika itu mengenai kenikmatan, yaitu sampai kurma yang kita makan, sampai air yang kita minum. Itu akan ditanya di hadapan Allah. Pertanggungjawabannya. Dari mana dan untuk apa? Ingat, dari mana dan untuk apa? Ini pertanyaan yang sangat subhanallah luar biasa, ikhwan fi din azakumullah. Hadza gharibun min hadzal wajh. Hadis ini bersendirian dari sisi wajah ini, dari sisi periwayatan ini. Faqala Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dengan riwayat yang lain, حدثني الحسين بن علي الصدائي قال حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإمام الجرير الطبري meriwayatkan dengan sanadnya yang sama dengan Imam Muslim pula dari sahabat Abi Hurairah yang menceritakan. Kalau tadi menceritakan Umar bin Khattab, ini sahabat Abi Hurairah. Qala bainana Abu Bakar wa Umar jalisan. Ketika Abu Bakar dan Umar sedang duduk-duduk, idja'ahuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala dan mengatakan, "Ma ajlasakum hahuna?" Apa yang membuat kalian berdua duduk di sini? Qala, maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, "Walladhi ba'athaka bil haqqi ma akhrajana min buyutina ila al ju'." Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, itu demi Allah, tidaklah kami keluar dari rumah kecuali karena kami lapar. Lapar kami ini. Ingat, musimnya lagi paceklik. Dan para sahabat Rasulullah dan para sahabat Abu Bakar dan Umar, jangan kita bayangkan orang yang berlimpahan harta, yang kaya terus-menerus. Fana'am ketika di dalam Makkah demikian, tapi ketika di Madinah mereka lebih banyak mensedekahkan hartanya. Dapat sedekahkan, dapat sedekahkan, dapat sedekahkan, tidak menyisakan. Kalau Rasulullah tidak menyisakan walaupun satu dirham, ketika tersisa beliau sedekahkan. Abu Bakar demikian, sedekahkan semua hartanya jalan Allah. Umar bin Khattab separuh dari hartanya disedekahkan di jalan Allah. Dan terkadang mereka pun lapar, kelaparan, tidak mendapati makanan di rumahnya. Enggak ada makanan dan enggak ada minuman. Ya. Enggak kayak seperti sekarang, setiap rumah ada sumber airnya, ada pamnya, ada sumurnya, ada cadangan berasnya, ada kulkasnya yang berisi lauk pauk makanan. Subhanallah, kenikmatan yang luar biasa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar dan Umar enggak punya itu semua. Ketika kelaparan, duduk-duduk bingung di luar rumah, bingung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar demikian, Rasulullah bersabda, "Walladzi ba'athani bil haqq ma akhrajani ghairuh." Demi yang mengutusku dengan kebenaran, itu demi Allah, tidaklah aku keluar dari rumah karena, kecuali karena alasan itu. Itu Rasulullah pun lapar, haus, enggak ada makanan di rumah. Enggak ada makanan. Bingung bagaimana keluar rumah. Keluar rumah. Fantalaqu, akhirnya Rasulullah Abu Bakar dan Umar pergi berjalan bersama, hatta atau baba rajulin minal ansar, sampai mendatangi di depan rumahnya sahabat Ansar. Fastaqbalathumul mar'ah, kemudian yang ada di rumah tersebut adalah seorang wanita. Faqala lahan nabi aina fulan, maka Nabi mengatakan, di mana fulan? Faqalat dhahaba yasta'idi bulana ma, pergi sedang mencari air. Faja'a sahibuhum yahmilu qirbatahu, maka kemudian pemilik rumah tadi, yaitu yang di riwayat pertama adalah Abu Haytham Al-Ansari, ini datang dengan membawa satu qirbah, satu wadah air yang terbuat dari kulit, ya, wadah air yang terbuat dari kulit. Faqala marhaban. Marhaban. Marhaban itu kalau diartikan selamat datang juga kurang mewakili. Marhaban, marhaban itu rahiba, yaitu membentangkan. Jadi kalau sayap itu sayap dibentangkan, itu rahiba. Berarti apa? Ahlan, dengan tangan terbuka. Selamat datang, datang dan datang. Selamat datang. Terbuka. Ya, jadi begitu menyambut. Jadi kalimat marhaban itu benar-benar menyambut dengan antusias, gitu. Bukan hanya tulisan selamat datang saja, bukan. Tetapi ketika kita mengatakan marhaban, itu benar-benar, ayo Selamat datang. Terima dengan tangan terbuka sekali. Bahagia. Tulus dari hatinya. Ya. Atau biasanya ditambah ahlan wa marhaban. Ya. Marhaban diterima dengan tangan terbuka. Ahlan artinya apa? Anggap keluarga sendiri, anggap keluarga sendiri. Anggap saudara sendiri. Ahlan, marhaban. Ya, ahlan wa marhaban bikum. Yang paling sering dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah marhaban. Marhaban diterima dengan tangan terbuka. Maka ketika itu ikhwana fitina azakumullah ma zara al-ibad syai'un afdal min syai'in zara al-yawm. Tidak ada hamba di dunia ini yang pernah dikunjungi yang paling afdal dibandingkan aku yang dikunjungi pada hari ini. Yaitu apa? Yang mengunjungi itu orang-orang mulia. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Luar biasa ini. Luar biasa. Ya. Maka fa'allaqa qirbatahu biqarbi nakhlah. Maka kemudian kirbahnya tadi wadah air yang biasanya itu kayak tas gitu. Ada cangklekannya. Kemudian airnya apa wadahnya itu seperti apa ini? Ini ya. Nanti ujungnya ada tutupnya. Ada bayangannya? Nah, kemudian digantungkan di pohon kurma. Wa antalaqa faja'ahum bi'id. Maka sahabat tadi ya naik ke atas pohon kurma tadi dan membawa satu sisir ya, atau tadi riwayatnya adalah satu tandan daripada buah kurma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala kunta istanaita?" Kok kamu tidak tidak engkau pilih sendiri gitu. Atau tidakkah engkau ambil untuk dirimu dan keluargamu dulu? Ya, kenapa diserahkan langsung kepada Rasulullah? Loh, kamu tidak ambil dulu? Gitu. Nah, ini namanya ada bertamu. Tuan rumahnya itu marhaban, selamat datangnya luar biasa, bahagianya luar biasa, sumringah. Beda dengan kita. Ya, ketika ada yang datang dari tamu, wajahnya suram. Oh, ada apa? Ada urusan apa? Jadi makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Maka ketika demikian faqala, maka sahabat tadi mengatakan, ahbabtu an takunu alladhi takhtaruna ala ayunikum. Aku lebih menyukai jika kalian memilih dulu apa yang kalian suka, baru setelah itu aku ambil untuk diriku. Artinya apa? Monggo, wahai Rasul, pilih dulu mana yang antum senangi. Abu Bakar, monggo, mana yang paling antum senangi, diambil dulu, nanti lebihnya baru untuk saya. Summa adha akhadha syafrah, kemudian diambillah satu sisir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyaka wal halubah. Iyyaka wal halubah. Enggak usah repot-repot, enggak usah bawakan air susu. Ya, karena biasanya orang Arab demikian. Diserahkan kurma, air putih, kemudian diperahkan susu. Halibnya keluar. Ya. Ya, dikasih air susu. Susu kambing biasanya. Halib yang masih segar, masih diperah dari kambingnya sendiri, langsung serahkan. Rasul mengatakan, enggak usah lah, antum enggak usah bawa halib, enggak usah bawa susu. Memang enggak bawa susu, tapi yang dibawa adalah kambing dan disembelih. Fadzabaha lahum yawma idin. Ya, masyaallah. Rasulullah enggak usah merah susu. Nah, sahabatnya, enggak merah susu memang, tapi kambingnya disembelih untuk hidangan makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kayaknya ada ya di sini insya Allah ya. Kita bertamu, masya Allah, kasih kurma, kasih air, kasih hidangan. Nanti jangan pulang dulu, sembelihkan kambing, masya Allah. Kambingnya 500.000 nih. Sudah tibul ya. Ya, 500.000, insya Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tus'alunna an hadza yaumal qiyamah." Setelah selesai makan, insyaallah subhanallah, Rasulullah mengatakan, benar-benar kalian akan ditanya mengenai ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju'. Rasa lapar telah membuat kalian keluar dari rumah untuk mencari. Falan tarji'u, dan tidaklah kalian kembali ke rumah, hatta asabtum hadza, sampai kemudian kalian mendapatkan ini. Ya, dalam keadaan nikmat luar biasa, tadi kelaparan luar biasa, fa hadza minan na'im, dan ini merupakan kenikmatan yang harus disyukuri. Dan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya. Tafadhal, kumandangkan adzan. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, haddatsana Suraij wala haddatsana Hashraj an Abi Nusairah an Abi Azib, yani maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abi Azib, bekas budak yang pernah dimerdekakan Rasul, mengatakan, mengisahkan kelanjutan tadi, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan famarra bi fada'ani fakharajat ilaihi. Kalau ini kisahnya di malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah di malam hari, kemudian bertemu denganku dan memanggilku. Thumma marra bi Abi Bakar fada'ahu fakharaja ilaihi. Kemudian lewatlah Abu Bakar dan beliau pun memanggil Abu Bakar Siddiq. Thumma marra bi Umar fada'ahu fakharaja ilaihi. Kemudian lewatlah Umar dan dipanggil lagi. Fantalaqa hatta dakhala ha'itan li ba'd al-ansar. Yang kemudian akhirnya pergi bersama-sama sampai masuk di sebuah kebun milik sahabat Ansar. Faqala li sahibil ha'id. Kemudian berkata kepada sahibul ha'id, yaitu pemilik kebun tadi, yaitu kebun yang sudah dikelilingi pagar. Ya, di sini tidak diceritakan minta izin karena tadi pada riwayat yang sebelumnya sudah ada izin. Ya. Tetapi di sini ada faedah, ketika sudah diizinkan masuk, sudah diizinkan masuk kita bertamu, maka tamu itu boleh mengatakan at'imna. Tolong beli saya makan. Nah, ini hak tamu. Sore, waktu sore. Waktu sore itu makan malam ya. Ada bertamu, kita menerima. Saya mau bertamu. Oh, silahkan, tafadhal, masuk rumah atau masuk kebun, masuk taman kita. Kemudian at'imna, berilah kami makanan. Ini hak. Bahkan kalau tidak dikasih, kalau fuqaha, sebagian fuqaha mengatakan, kalau kita sudah diizinkan bertamu, kemudian gak dikasih apa-apa, boleh itu tamunya mengambil air atau mengambil hidangan yang memang dia berhak. Boleh. Itu haknya daripada tamu. Ya, tentunya yang sesuatu yang ma'ruf itu diberikan kepada tamu ya, berupa makanan dan minuman. Ini hak. Bagaimana kalau tidak diberikan? Zalim. Zalim tuan rumah tersebut. Zalim. Kecuali kalau ada sesuatu yang diucapkan. Faja'a bi'aitqin fawada'ahu fa'akala Rasulullah wa ashabuhu. Kemudian didatangkanlah satu tandan buah kurma dan diletakkan, maka Rasulullah makan dari situ dan para sahabatnya juga makan. Thumma da'a bima'in barid, kemudian didatangkan air segar. Fasyariba, Rasulullah pun minum. Wa qala, dan mengatakan, la tus'aluna an hadza yaumal qiyamah. Maka sungguh benar-benar kalian akan ditanya mengenai ini pada hari kiamat. Maka Umar yang tadi lahapnya makan dijatuhkan itu tandanya, kaget karena akan ditanya pada hari kiamat. Ya, kaget, jatuh ke bumi. Hatta tanatharal busr kibala Rasulillah, sampai buah-buah kurma yang masih muda berserakan di hadapan Rasul. Kaget, ini akan ditanya pada hari kiamat. Kaget Umar bin Khattab. Thumma qala, dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna la mas'uluna an hadza yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, kita akan ditanya mengenai ini pada hari kiamat, mengenai kurma dan air putih. Qala na'am. Rasul mengatakan ya, illa min thalas, kecuali tiga hal. Khirqah lafa biha ar-rajul 'awratah. Ya, secarik kain yang dia tutupkan untuk menutup auratnya. Aurat kita dari mana, Pak? Aurat kita dari pusar sampai lutut. Nah, itu yang tidak akan ditanya. Kain yang menutupi dari pusar kita sampai lutut kita, aurat kita, tidak ditanya. Kemudian au kisrah sadda biha ja'ata. Atau kisrah cuilan dari makanan, atau misal kurma dibelah dimakan, kemudian untuk menutupi rasa laparnya, itu yang tidak akan ditanya sampai laparnya tertunda. Au juhur tadkhulu fihi min al-har wal qur. Atau ya, di sini juhur. Juhur itu diartikan lubang. Lubang yang kita masuk ke dalamnya karena kepanasan atau karena kehujanan atau karena kedinginan. Lubang ini disifati lubang, berarti yang namanya lubang, kita tubuh kita masuk, itu yang namanya lubang. Ya. Karena terhindar dari panas atau menghindar dari panas atau hujan. Itu saja yang tidak akan ditanya. Ya. Tetapi selebihnya akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafarrad bihi Ahmad. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Abdul Samad, qala haddatsana Hammad, qala haddatsana Ammar, sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Aku mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan akala Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar rutaban wa syaribu ma. Rasulullah suatu ketika bersama Abu Bakar dan Umar makan rutab dan meminum air. Faqala Rasulullah, "Hadza minan na'im alladhi tus'aluna 'an." Ini adalah berupa kenikmatan yang kalian akan ditanya mengenai ini. Warahu an-Nasa'i min hadits Hammad bin Salamah. Wa qala Imam Ahmad, haddatsani Yazid, qala haddatsana Muhammad ibn Amr an Safwan bin Salim al-Mahmud ibn Rabi', qala. Berkata Mahmud bin Rabi', "Lamma nazalat al-haqum at-takathur hatta balagha la tus'aluna yawma idin 'anil na'im." Ketika turun al-haqum at-takathur sampai selesai, qalu, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, an ayyi na'imin nus'al?" Dari kenikmatan apa kita akan ditanya? "Wa innama humal aswadan al-ma' wat-tamr." Apakah hanya dua yang hitam, maksudnya air dan kurma? "Wasuyuhuna 'ala riqabina wal 'adu hadir." Dan pedang-pedang kami yang ada di pundak-pundak kami ketika musuh itu menyerang, apakah itu termasuk? "Wa an ayyi na'imin nus'al?" Mengenai kenikmatan apa, wahai Rasul? "Amma inna dzalika sayakun." Sesungguhnya itu termasuk yang akan ditanya pada hari kiamat. Termasuk ini, air putih ini. Padahal kita udah enggak bisa kehitung ini. Enggak bisa kehitung air yang pernah kita minum. Waqala Ahmad, berkata Imam Ahmad, demikian hadisnya sahih, semuanya saling menguatkan. Haddatsana Abu Amir Abdul Malik bin Amr qala haddatsana Abdul Malik bin Sulaiman qala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah bin Habib an abihi an ammi qala kunna fi majlisin fa tala alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'sihi athrama. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Habib, dari ayahnya, dari pamannya, ini ada rajul mubham, tetapi riwayatnya sahih dengan riwayat sebelumnya. "Dulu kami pernah duduk-duduk, Rasulullah datang dalam keadaan rambutnya ada bekas-bekas air. Faqulna ya Rasulullah, naraka thayyiban nafs." "Wahai Rasul, kami melihat engkau lagi sehat, wahai Rasul." "Qala ajal." "Ya, tentu." "Qala thumma khadha an-nas bi dzikril hina." Kemudian manusia ketika itu sedang bercerita tentang kekayaan. Lagi berbicara tentang masalah harta. Manusia, sahabat juga manusia. Ngobrol maisha, ngobrol dunia, ngobrol usaha. Manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La ba'sa bil ghina." Tidak apa seorang itu kaya. "Liman ittaqallah," dengan catatan dia bertakwa kepada Allah. "Wasihah," dan tidak mengapa seorang itu sehat. "Liman ittaqallah." Ya. Bagi siapa yang bertakwa kepada Allah. Dan itu khairun minal ghina. Dan kesehatan tadi rupanya kata Rasulullah lebih baik daripada kekayaan. Kesehatan ini lebih baik daripada kekayaan. Lebih utama. Wa thibin nafs minan na'im. Dan thibin nafs, kondisi yang fit, kondisi yang sehat, ini merupakan kenikmatan yang akan ditanya pada hari kiamat ini. Sehat, bugar, akan ditanya kenikmatan ini. Padahal apa? Kita hampir 24 jam ini itu sehat. Besoknya lagi, kemarinnya lagi, kemarin, mungkin sakit cuma sebentar. Hitungan berapa hari dalam satu tahun. Benar? Demikian. Apalagi yang muda-muda ini. Demikian. Ikhwana fi din azakumullah. Demikian diriwayatkan oleh Lumajah. Dari Abi Bakr dan Abi Syaibah. Dari Khalid dan Makhlad. Dari Abdullah bin Sulaiman bihi. Wa qala Tirmidhi. Berkata Imam Tirmidhi. Haddathana Abduna bin Humaid. Qala haddathana Syababah. عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك ابن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال dari الضحاك ابن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري beliau mengatakan سمعت أبا هريرة يقول, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, dan ini sanad ikhwan fi din sahih dari jalur beliau sahih pada Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu," yakni yaumul qiyamah. Sesungguhnya pertama kali yang akan ditanya pada hari kiamat kepada seorang hamba, minan na'im, dari kenikmatan. Kenikmatan pertama yang akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ayyuqal, dengan dikatakan, "Alam nusihha laka jismak?" Alam nusihha laka jismak? Bukankah kami telah membuat badanmu sehat? Bukankah kami telah menyehatkan badanmu? Kalau kita pikir, subhanallah. Mungkin kalau kita mau katakan 99 keadaan tubuh kita, hari-hari kita, kita tuh sehat. Subhanallah, sehat. Ini akan ditanya nih. Kenikmatan yang senantiasa melekat kepada diri kita dan banyak dilupakan. Wan warabbika minal ma'il barid, dan telah kami tuangkan kepadamu air yang segar. Air yang segar. Betapa banyak kita sudah minum air segar. Banyak sekali nikmatan yang luar biasa, kesehatan dan air minum. Akan ditanya di hadapan Allah, tentunya pertanyaan dalam hadis yang lain, min ainak tasaba, dari mana kamu dapatkan kesehatan itu, dari mana kamu dapatkan air minum itu, wa fima anfaqtahu, kemana kamu gunakan kesehatanmu dan kemana kamu gunakan ya dari hasil air minummu tadi. Akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Air ini, kesehatan dan air, luar biasa. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dalam sahihnya dari jalan periwayatan Walid bin Muslim dari Abdullah bin Al-Ala bin Zubair bihi. Wa qala Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Sufyan an Muhammad ibn Amr an Yahya ibn Hatib an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Qala Zubair, berkata Zubair radhiyallahu anhuma, berkata Zubair radhiyallahu anhu, lama nazala thumma latus'alunna yawma'idin anil na'im, ketika turun ayat ini, latus'alunna yawma'idin anil na'im, para sahabat mengatakan, li'ayi na'imin us'al, dari apa ini? Wa innama huma al-aswadan minat tamr wal-ma, apakah hanya, apakah termasuk juga adalah kurma dan air? Qala inna dhalik sayakun, sesungguhnya itu pun akan ditanyakan. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Sufyan bin Uyainah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dikatakan oleh Tirmidzi hadisnya hasan. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, حدثنا أبو عبد الله القهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن إكرمة dari Ikrimah imam dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan lama nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ini, qalatil malaikah qalatil sahabah, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa ayyu na'imin nahnu fi, kenikmatan apa itu yang kita akan ditanya, wa innama na'kulu fi ansafi butunina khubz as-sya'ir, padahal kami hanya makan setengah dari perut kami itu pun khubz as-sya'ir, roti gandum yang kasar. Itu pun gak kenyang, cuma separuh. Gak nyampe, cuma mampunya segitu. Apakah itu termasuk akan ditanya? Fa'ahallah ila nabiyyih. Maka Allah wahyukan kepada nabinya, kullahum alaysa tahtadhuna ni'al wa tashrabuna al-ma'al barid. Bukankah kalian sudah memakai sandal? Pakai sandal enggak? Pakai. Bukankah kalian minum dari air yang segar? Minum. Fahadha minan na'im. Ini kenikmatan. Sandal ditanya. Dari mana kamu dapatkan sandal? Nyuri di masjid. Di mana? Nemu di jalan. Dan seterusnya. Akan ditanya ini dari mana? Kemana kamu gunakan sandal itu? Untuk ke masjid? Untuk kerja? Untuk maksiat? Subhanallah. Berkata Ibn Abi Hatim, haddathana Abu Zur'a qala haddathana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Muhammad bin Sulaiman bin Asbahani an Ibn Abi Layl adhunnuhu an Amir an Ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tus'aluna yawma idin 'anil na'im, akan ditanya ketika itu kenikmatan. Qala Ibn Mas'ud mengatakan al-amnu was-sihah, keamanan dan kesehatan. Sekarang kita aman gak ini? Aman ini. Aman. Subhanallah, kenikmatan. Jangan sampai dirusak. Keamanan sudah aman dirusak. Cadar sudah dibolehkan sama pemerintah. Yang dulu universitas itu melarangnya. Tidak disahkan itu. Dibolehkan. Mahasiswi pakai cadar. Tapi dirusak sama orang khawarij. Mau pembunuh diri pakainya apa? Pakainya cadar. Akhirnya orang yang pakai cadar dicurigai. Kemarin tuh ada yang mau ngebom gereja pakainya cadar. Subhanallah. Memang benar-benar khawarij itu adalah perusak. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Perusak. Waktu ngebom, gak ada itu syiar Islam pada tubuh dia. Gak ada itu pakai gamis, pakai jubah. Gak ada pakai sarung, pakai koko, pakai peci, pakai songkok, gak ada. Bahkan masuk ke diskotik itu ketika di Bali dengan penampilan seperti layaknya orang-orang yang ke diskotik. Tiba-tiba ngebom. Ketika ketangkep baru pakai peci. Pakai imamah. Jenggotnya baru dipanjangkan. Celananya baru cingkrang. Padahal waktu ditangkap, isbal. Istrinya dulu gak pakai kerudung. Giliran ditangkap, nanti saya ambil cadar dulu. Loh. Seperti itu. Jadi kalau sudah ditangkap sama Densus, baru syiar Islam dipakai. Akhirnya apa? Subhanallah, fitnah. Fitnah. Bukannya memeninggikan kalimatullah yal ulia, kalimat Allah supaya tinggi, malah diinjek-injek. Malah diinjek-injek. Dan ini kenikmatan, keamanan itu kenikmatan, akan ditanya di sisi Allah. Dan kenikmatan itu harus dijaga. Air harus kita jaga. Kesehatan harus kita jaga. Harta dijaga. Makanan dijaga. Termasuk kesehatan. Termasuk keamanan. Termasuk sandal. Yang sudah disebutkan tadi di sini. Dalam riwayat-riwayat yang banyak. Dijaga. Yang penting tadi adalah keamanan. Dijaga. Dan kalau dirusak. Ini namanya kufur nikmat. Sudah diberi keamanan. Malam rusak, kufur nikmat dia. Kufur nikmat dia. Kufur nikmat. Indallah mas'ul. Akan ditanya di sisi Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.